Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, sajian dialog siang akan menemani kebersamaan Anda yang saat ini para pendengar setia Ikhwan Akhwatillah mungkin masih berada di rumah ataupun mungkin yang sudah berada di tempat tugas. Tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti siaran Radio Al-Fatah pada kali ini. Dialog siang kali ini kami mengundang tamu kita yang saat ini juga sudah hadir di studio bersama saya, yaitu Nasruddin bin Bisri. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk berbincang-bincang bersama beliau yang baru saja pulang dari Malaysia dalam rangka mensyiarkan dakwah Islam di negara Malaysia, begitu Pak Ustadz ya. Nah, tentu kami nanti akan coba untuk menggali informasi sejauh mana dan bagaimana lika-liku dalam dakwah di negara Malaysia. Baik, kita langsung saja dengarkan, mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu secara detail. Kami persilakan Ustaz Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasruddin bin Bisri dari Ma'had Tahfizul Quran Al-Fatah yang hadir di Lampung, dan aktivitas hari ini mulahid tahfiz Al-Quran Majidun Lampung. Baik, demikian pendengar Radio Al-Fatah. Setelah kita dengarkan bersama perkenalan secara detail dari beliau Ustadz Nasruddin. Nah, untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, karena ini baru kembali ya, dan tibanya sampai di rumah kembali atau mungkin di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini sejak jam berapa kemarin, Ustadz? Tiba di bandara sampai sholat, ketika sholat isya. Iya. Yeah. Bagaimana selama perjalanan, baik secara keberangkatan maupun kepulangan dari Malaysia ke Indonesia? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Nah, sepertinya ini dalam kegiatan dakwah ke Malaysia tidak hanya baru kali ini ya, ya. Waktu dua yang kali awal sepertinya juga sudah ke Malaysia dalam rangka dakwah Islam ya. Juga ya. Nah, untuk yang kemarin atau kedua kalinya ya berarti ya, kedua kali. Ini berapa peserta dakwah ke ya. Malaysia? Kedua ini 55 peserta. Pesertanya. Ya, pesertanya. Kemudian dari Indonesia sendiri untuk Ustaz Nasruddin, mungkin berapa orang diberangkatkan ke Malaysia? Oh, tiga orang. Siapa aja itu? Pertama Ustazah Nur Hanifah binti Rasmani, yang kedua Ustazah Afifah binti Hedi Gunanto, dan kami sendiri. Iya, tiga orang. Dan ini tiga orang, mungkin Ustadz Nasruddin ini sebagai amir dalam perjalanan mungkin ya. Demikian. Iya. Nah, setelah dulu pernah berdakwah di Malaysia melalui Tajul Wakor ya, dan pada kesempatan kali ini dialog kita juga kami angkat satu buah tema pengalaman dakwah di Malaysia melalui Tajul Wakor ya. Nah, tentu dalam dakwah yang pertama ketika itu dibanding dengan yang kedua ini mungkin ada perbedaan-perbedaan mungkin dalam sisi penyampaian ataupun mungkin dalam hal lain. Seperti apa? Ada yang kami rasakan berbeda dengan yang dulu. Ketika dulu di Imtiaz, yang pertama latar belakang peserta yang kedua ini sedikit berbeda. Kalau dulu mereka itu kemampuan dasar seperti baca Al-Quran itu mereka sudah mapan. Itu kan jadi sedikit ringan. Kami hanya tinggal dorong di menghafal saja. Dulu seperti itu. Untuk yang pertama yang ya pertama. Karena mereka sudah terbiasa dan latar belakang mereka dan adalah sekolah agama. Kalau yang dulu, kalau yang kini mereka sekolah umum. Dan, sekolah umum. Sekolah umum. Dan tingkatan sekolah mereka dari sekolah. Kalau di sini sebut SD, di sana sebut sekolah rendah. Dari kelas 2 sampai kelas 3 sanawiya. Kelas 2 SD, 3 4 5 6 sampai ada yang paling besar kelas 3 sanawiya itu. Iya. Yeah. Kalau di sini. Baik. Dari sisi pengajaran, apakah juga sudah barang tentu berbeda? Berbeda. Nah, seperti apa itu? Di antara yang pertama dengan kemarin yang kedua ini, perbedaannya dari sisi apa? Kalau yang pertama kami bisa hanya sekedar menerima tasmi. Mereka menghafal sendiri, kami istilahnya mendengar saja tasmi. Kalau yang kedua ini tidak. Kami jaga dan bantu mereka bagaimana mereka menghafal, cara-cara mereka menghafal. Setelah ayat ini bagaimana, bagaimana murojaahnya itu. Jadi misalnya full time. Masya Allah ya. Jadi memang mungkin dari sisi kesulitan juga banyak yang kedua ini ya, daripada yang pertama waktu itu. Nah, kemudian di antara tiga penyampai ya, tadi ada Ustazah Nur Afifah, kemudian Ustazah Nur Hanifah dan Ustaz Nas sendiri. Apakah tiga-tiganya ini dalam penyampaiannya sistemnya sama atau mungkin sudah dibagi-bagi tersendiri? Kami tetap sama, namun pembagian tetap ya, karena maksudnya sama, kita tetap bermodulkan Tajul Wakor. Nah, itu. Kemudian pembagian kami ada bagian tahsin, ada kan. Kemudian ada yang dia menghafal dengan apa? Cepat dengan tanpa apa? Ada tahsin terlebih dahulu dan kemudian yang ketiga saya sendiri itu harus dari bawah, dari tahsin. Iya. Kemudian dalam penyampaian ya antara Ustadz Nas dengan yang lainnya ini tentu mungkin sering diadakan evaluasi. Setiap satu minggu kami evaluasi. Setiap satu minggu sekali ya itu evaluasi. Ada itu yang sudah terprogram. Iya. Ada apa sifatnya apa insidental itu tetap kami musyawarah terus. Nah, kemudian dalam keamiran di antara tiga orang tersebut siapa sebagai keamiran dalam pengajaran? Amir tetap ada di kami. Di Ustadz Nasruddin ya. Baik. Nah, kemudian dari sisi peserta sendiri tadi sebanyak 50 ya? 55. 55 peserta. Ini kan juga daya kemampuannya berbeda-beda ya. Iya. Apakah ini juga dibentuk toifa-toifa begitu? Iya, toifa. Nah, toifa. Pelaksanaannya seperti apa? Toifa dalam ya, setiap tadi yang saya pegang itu mereka yang sudah hafalan standar dan bacaan standar. Contohnya? Jadi mereka hafal sedikit saja dan setelah itu kami beri tahsin. sebelum mereka hafal saya tahsin dulu. Nah itu itu yang muslimin, dan saya yang muslimin megang yang muslimin saya. Oh begitu. Ini peserta muslimin muslimat ya? Dan banyaknya yang muslimat. Banyak jadi, muslimatnya. Perbandingannya berapa antara muslimin muslimat? Muslimin ada 20. Iya. Muslimatnya 35. Masya Allah ya. Dan sebelum ke acara pembelajaran ya, biasanya kan ada, kalau di kita ada acara pembukaan ya, oke, seperti itu. Apakah di Malaysia juga sama? Ada sama. Pembukaan. Para orang tua siswa juga diikut hadirkan. Hadir semua. Nah mungkin satu kata dua patah kata mungkin dengarlah informasi ya dari wali siswa mungkin atau orang tua siswa. Sambutan mereka mungkin seperti apa dengan adanya kegiatan ya katakanlah Tajul Wakor yang Ustadz laksanakan ketika itu. Mereka yang terdekat sampai kami adalah mereka alhamdulillah sekali. Pertama mereka kan niat mereka menjadi anak-anak mereka mencintai Al-Quran itu kan. Kedua memasyarakatkan Al-Quran di komplek itu ya. Dan program ini emang sebenarnya tak ada, emang nggak ada di sana. Tak ada. Jadi program ini first time. Masya Allah ya. Pertama gitu kan. Jadi mereka alhamdulillah lah. Jadi bahkan ada terucap sampai besok. Kalau tahun besok, tahun depan ada lagi gitu kan. Itu bentuknya di sekolahan begitu ya, untuk tempat pelaksanaannya apa di masjid mungkin di masjid, di masjid ya. Tapi bukan satu pondok begitu bukan? Bukan. Mereka ada komplek perumahan. Oh iya iya. Komplek perumahan yang di dalamnya itu adalah komplek guru-guru. Jadi itu semua anak-anak guru. Iya. Anak cikgu semua. Oh iya, cikgu ya di sana sebutannya ya untuk guru-guru itu. Iya. Mungkin ada sepertinya yang juga sudah mulai paham nih bahasa-bahasa Malaysia ya untuk Ustaz Nasruddin ya. Iya. Nah, kemudian ya untuk Ustaz Nasruddin dan lainnya sebagai pengajar di sana. Kemudian tidak terlepas mungkin ya dari pengawasan waliul imam lah ya di Malaysia sendiri. Ya. Nah, ini peran penting seorang wali, waliul imam di Malaysia ini bagaimana dengan adanya program dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Nasruddin dan teman-teman tadi. Beliau selalu memantau dan akhirnya kan beliau sampaikan kepada Mina itu ya, laporan terus ke imam gitu kan, bagaimana-bagaimana. Jadi kami tetap mengikuti apa yang arahan wali. Selama ya, berapa kan minggu pelaksanaan dakwah kemarin ini? Tiga minggu ya. 25 sampai 13 Desember. 25 November. Iya. Nah, ada juga untuk acara penutupan setelah selesainya kegiatan pembelajaran Al-Quran itu. Ada penutupan. Apa sih yang inti dari penutupan itu setelah mereka mendapatkan banyak ilmu baik mungkin dari pengurus di sana. Nah, ini tentu ada mungkin ya pesan-pesan lah setidaknya. Ini atau ucapan terima kasih. Seperti apa waktu itu? Terima kasih dari mana? Dari pihak pengurus di Malaysia sana. Ya, mereka menyambut baik dan merasa bahagia tadi ya. Anak mereka lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan apa? Al-Qur'an. Karena mereka sebelumnya kan karena tidak ada program itu masing-masing. Itu kan cuti sekolah. Oh begitu ya. Cuti sekolah. Selama libur, berapa minggu atau bulan mungkin? Kalau libur mereka dari 25 November sampai 15 Januari. Lama ya. Iya cukup. Jadi, lama ya. Untuk mengisi itu dengan niat orang tua tadi mendekatkan mereka kepada Al-Quran gitu kan. Yeah. Coba buat program itu. Gitu. Jadi mereka menyambut sekalian, mereka berterima kasih sekali ya anak mereka dibimbing dan dibina. Akhirnya mereka mengetahui bagaimana menghafal, metode menghafalan ketika lepas program ini, habis program ini mereka tahu nantinya mereka jalan sendiri istilahnya gitu. Yeah. Itu dari orang tua. Dan itu termasuk hafalan Al-Quran ya? Hafal. Salah menghafal satu pembelajarannya. Iya, menghafal. Paling banyak kira-kira berapa juz atau mungkin berapa surat mungkin? Dua juz. Dua juz ya? Dua juz. Itu udah paling ya, yang paling banyak, banyak ya? Yang paling banyak. Rata-rata? Kalau rata-rata di bawah satu juz. Di bawah ada satu juz. Dari juz berapa? Dari juz 30. jumlah dari sel ana sampai. Iya. Tapi dengan adanya pembelajaran selama 3 minggu itu, menurut Ustadz Nasruddin, ya, ini secara lafadz, ya, makhrajul huruf yang diucapkan ini sudah banyak perubahan lah, ya. Bahkan mungkin seperti apa menurut penilaian Ustadz Nasruddin sendiri setelah selesai kemudian ditinggal kembali ke Indonesia? Perubahan mungkin secara apa drastis tidak, mungkin pelan, karena merubah hafalan yang salah itu lebih susah. Apa gitu ya? Ya mereka sudah hafal sebelumnya. Di sekolah kan biasa mereka ada hafalan target-target kelas 1, kelas 2 berapa, yang sanawiyah berapa, itu mereka istilahnya kita apa edit lagi itu. Jadi hafalan mereka itu lebih susah. Iya. Gitu. Yeah. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasruddin bahwa latar belakang dan background mereka itu kan pendidikan umum, yeah, tadi ya. Tapi juga ada lah ya pendidikan Islamnya atau agama ya. Ada. Nah ini kira-kira menurut Ustadz Nasruddin ini ya, pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan mereka selama pendidikan agama di sana ya, ini berapa persen dibanding mungkin yang waktu anak-anak imtias ya di angkatan pertama? Oh, kalau dihitung persen mungkin sekitar 40% mereka masih membaca Al-Quran, belum sempurna. Gitu, belum sempurna, kan? Nah, ya? Belum sempurna. Ya. Itu aja dari sisi pembacaan Al-Quran ya. Nah, kemudian kalau dari sisi amalan ibadah, ya seperti sholat fardu 5 waktu ya, kemudian mungkin sholat-sholat sunnah di masjid lah ya. Selama Ustaz Nasruddin mengemban tugas di sana, ini cukup bagus kan mereka perkembangan selanjutnya gitu? Itu tadi kita mencoba dakwah memasyarakatkan Al-Quran. Al-Quran dilihat dari mana saja kan? Ketika sudah membaca Al-Quran, insya Allah kan sholat berjamaah, sholat sunnah gitu kan. Ya dengan itu, dengan program ini sebetulnya nampak bagi mereka, oh setelah sholat jamaah ada sunnah gitu kan. Dengan kita maghrib itu sebelum isya tajwid kemudian wudu, ambil salat sunnah, kemudian salat berjamaah dan mereka ikut terus ya. Ikut terus salat duha. Gitu ya. Salat lain gitu. Tapi mungkin sebelumnya Ustadz Nasruddin sampai sana kan jelas untuk pembelajaran Al-Qur'an dan lainnya kan belum didapatkan mereka ya. Nah, apa informasi yang didapatkan tentang mungkin pengamalan-pengamalan ibadah seperti tadi sholat duha, sholat lima waktu, apakah ini rutin dilaksanakan atau memang mungkin ya banyak yang belum melaksanakan? Seperti apa infonya? Belum banyak mereka melaksanakan. Jadi kita memperkenalkan pada mereka, istilahnya mendidik dari kecil gitu. Karena belajar itu dari kecil, kalau sudah terbiasa, insya Allah. Gitu. Justru malah dia mendapatkan ilmu dari dakwah ini ya. Iya baik. Nah kemudian ya setelah pelaksanaan pembelajaran tadi, baik Al-Quran maupun mungkin ya amalan ibadah-ibadah lainnya, ini tentu tidak mulus seterusnya ya. Dari hari ke hari, dari hari pertama, kedua, ketiga, tentu ini biasanya ada hambatan-hambatan. Apa sih hambatan yang pernah dialami dalam memberikan pembelajaran itu? Sehingga mungkin kelancaran agak terhambat gitu. Nah ini seperti apa? Itu tadi emang kebiasaan libur, mereka sudah free semua. Jadi kita sedikit di apa ekstra untuk diri mereka gitu. Itu kebiasaan mereka kan libur, berarti libur tuh main. Itu. Apalagi mungkin di hari-hari pertama kedua gitu ya. Minggu kedua mulai mereka kenal program ini, jadi mereka bisa ikut. Kalau minggu ketiga seperti apa? Minggu ketiga mereka masih sama, jadi balik lagi. Mungkin karena mungkin akan menjelang akhir ya. Yang pertama belum tahu yang. Iya. Baik. Nah kemudian apakah sama antara tadi dua ustazah tadi, juga Ustazah Nur Hanifah, mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan yang dialami sama dengan Ustaz Nasruddin? Sama. Itu kita di sisi muslimatnya ya. Sama ya. Namun untuk semangat muslimat lebih lebih nampak saya dibanding muslimin. Iya. Semangat menghafal, baca dan sebagainya. Iya, iya. Nah, secara umum ya, pembawaan mereka dalam segi pendidikan dibanding dengan pondok pesantren Al-Fatah sendiri yang ada di Lampung ini, perbandingannya seperti apa? Mungkin dari sisi kedisiplinan, sisi kerapihan, kebersihan dan lain-lainnya. Untuk di anak-anak, anak-anak mereka ya. Anak-anak ya, peserta ini dengan pesantren kita gitu. Mungkin kan ada perbandingannya lah. Baik dari sisi kedisiplinan waktu misalnya ya, kemudian kebersihan, kerapian dan lain sebagainya. Seperti apa? Kalau kedisiplinan sama lah. Kalau pesantren juga jadi ada yang terlambat, ada yang enggak gitu. Jadi tetap kami apa tegakkan. Hukuman bagi siapa yang, dan reward bagi siapa yang hadir duluan gitu. Nah, untuk mengantisipasi dalam sisi kedisiplinan ya, baik kedisiplinan waktu maupun ketertiban mereka dalam mengikuti pembelajaran, jelas ini mungkin salah satu dari 55 peserta ini ada yang melanggar ya, terutama kedisiplinan ini. Nah, apa sih sanksi yang Ustadz Nasruddin berikan, termasuk mungkin bagian muslimat kepada ustadzannya diberikan kepada mereka bila mereka melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan? Biasa kami tuh buat kalau yang terlambat berdiri, jadi menghafal mereka berdiri itu saja. Berapa lama? 15 menit, 30 menit itu ya. Jadi supaya jera mereka enggak tahu. Nah, itu rata-rata umur berapa tahun mereka? Umur tadi dari kelas 2. Kalau sini kelas 2 SD. 2 SD? Berarti kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Banyak itu yang anak SD. Oh, dia tingkat SD kalau di kita ya. Sekolah rendah mereka. Iya, iya, iya, iya. SD. Berarti memang tadi kebanyakan hafalannya masih di juz 30 ya. 30. Iya. Nah, bagaimana peran dari dewan guru atau cikgu tadi yang disebutnya dengan bahasa Malaysia untuk mereka? Apakah juga saat itu ketika ada pembelajaran mereka sekali-kali mungkin meninjau atau ikut mengawasi? Ya, sekali-sekali mereka melihat, hadir ya. Hadir. Pernah mengungkapkan apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nasruddin mungkin dari cikgu mereka itu? Pernah. Apa itu? Itu tadi bahwa mereka sedikit keras itu apa? Susah untuk ngatur mereka gitu. Tapi mereka jawab, itulah anak-anak sini gitu. Terima kasih, terima kasih sekali jadi kalau gitu. Mungkin juga mereka itu dengan agak kejam sedikit lah ya, agak keras gitu. Bukan bagi siapa yang enggak apa? Yang enggak ikut programnya dengan tertib gitu. Enggak boleh ikut lagi. Jadi ketika terlambat boleh lagi. Gitu. Di hari itu apa? Di hari itu, ketika seterusnya? Hari itu enggak ini enggak. Oh, di hari itu aja. Oh, ya? Enggak. Setelahnya sampai habis tuh. Sampai selesai. Pokoknya dari hari ini sampai selesai nanti enggak boleh ikut lagi. Itu jadi untuk mereka yang terapkan ya. Sistem gitu. Istilahnya untuk siapa mereka yang ini? Hukuman begitu, yang melanggar tata tertibnya yang sudah ditentukan. Kalau melalui Ustaz Nasruddin beserta dua ustada tadi, apa yang diberikan? Apakah sama dengan aturan seperti itu? Tidak bisa, boleh mengikuti? Tidak. Yang tadi ya berdiri ya sampai. Oh, berdiri itu tadi ya. Menghafal sambil berdiri, membaca sambil berdiri. Tapi di depan teman-teman kan? Iya. Jadi mereka ya secara tidak langsung menerima beban mental juga ya di hadapan teman-teman, supaya mungkin rasa malu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini setiap hari ada yang melanggar atau mungkin di minggu-minggu pertama? Minggu pertama mereka full, ikut semua. Ikut semua, enggak pelanggaran itu? Iya, semua pelanggaran tak ada. Oh, yang gitu. Kedua mulai. Iya. Baik. Jenuh, mereka kan biasa bermain tadi kan. Biasa bermain, masih anak-anak gitu. Iya. Nah, kemudian dari pihak orang tua siswa sendiri memang sepenuhnya diserahkan kepada dewan guru atau pengajar, apa mungkin sewaktu-waktu mereka pernah hadir juga melihat seperti apa sih belajar Al-Quran ini yang didatangkan dari Indonesia pengajarnya? Ada mereka melihat, mereka hadir ya? Hadir. Kan mereka juga, mereka banyak membantu. Biasanya ada minum pagi, kemudian minum lepas habis sholat asar ya. Kemudian malam mereka hadir sekali melihat mereka sekalian mereka. Iya. Nah, kemudian program yang dilaksanakan baik dari sisi jadwal ataupun mungkin lainnya. Nah, dari sisi jadwal sendiri seperti apa? Mulai mungkin dari pagi sampai kembali ke pagi lagi, ini apa saja program pengajarannya? Dari pagi kita mulai pukul 8. Jam 8 pagi ya. 8 sampai zuhur itu tasmi, hafalan baru. Kemudian zuhur sampai jam 2 itu istirahat. Jam 2 sampai asar itu tasmi murojaah. Asar free. Jadi mereka pulang. Malam? Malam dari habis maghrib sampai jam 10. Ada kegiatan? Ada kegiatan. Apa itu kegiatan? Malam habis maghrib tajwid. Kemudian habis isya itu mereka menghafal untuk hafalan baru, hafal sendiri. Itu. Iya. Nah, dari pelaksanaan jadwal ini dari minggu pertama sampai minggu ketiga tetap nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Jadi memang itu semua yang diberikan ya. Nah, kemudian dalam evaluasi ya sesama pengajar tadi, ada Ustaz Nasruddin, ada Ustaz Nur Hanifah ya, dan satunya lagi, apa sih yang dibahas ketika evaluasi? Pertama capaian hafalan mereka, kemudian perkembangan yang tadi yang binazor masih membaca itu, dan dua itu saja laporan. Gitu ya. Ya, baik. Kemudian dari pihak pengajar Ustaz Nasruddin dan teman-teman ini, apakah juga memberikan laporan-laporan ataupun informasi kepada Waliyul Imam di Malaysia? Laporan kami berikan, kami sampaikan dan teruskan mungkin ke Bina nanti. Berapa hari sekali atau mungkin minggu? Kalau laporan ketika wali datang itu. Oh, ini ya, istilahnya tergantung waktu ya. Mungkin beliau secara spontan dekat, menanyakan dekat dengan kantor wali. Oh, begitu. Dengan kantornya wali ya. Nah, dengan adanya program pengajaran tadi, jadwal yang sudah disampaikan tadi ya, apakah ini anak-anak sebagai peserta didik tadi dia pulang ke rumah atau mungkin memang diasramakan selama 3 minggu pulang itu? Pulang ke rumah. Berarti tidak jauh ya untuk lokasi rumah dengan tempat belajar. Kayak asrama seperti ada apa? Dekat ya. Semua berdekatan. Mungkin seperti pondok kita aja ya, lingkungan pondok di sini. Enggak luas. Masyarakatnya. Kecil. Oh, iya. Mereka bisa pulang, bisa makan. Nah, selama di sana mungkin dari Ustaz Nasruddin dan Ustazah Nur Hanifah, apakah ini juga pernah silaturahim mungkin ke rumah-rumah peserta itu? Pernah. Ke salah satu yang mengurus kita kan. Kita masuk ke diajak ke rumahnya, silaturahim bagaimana mereka, apa aktivitas mereka gitu. Jadi kita tahu ada. Jadi rata-rata di sana masyarakatnya atau warganya, yang terutama bagi orang tua siswa tadi ya, ini untuk mata pencaharian sehari-harinya apa? Semua mereka ini anak guru semua. Oh, anak semua guru, anak semua guru ya. Kalau enggak ibunya, bapaknya guru. Yang guru. Itu semua. Jadi memang mereka sengaja khusus keluarga besar para komplek guru memang di situ. Oh, gitu ya. Komplek guru di situ. Dan dia memang sudah memprogramkan anak-anaknya ini supaya bisa mengenal Al-Quran lebih dalam lagi ya. Masya Allah ya. Mencintai Al-Quran dengan menghafal. Iya. Baik. Di dalam pembelajaran tadi tentu ini tidak terlepas dari mungkin menghafal juga ya, para pengajarnya ini menghafal kembali, mengulang-mengulang ya. Kemudian untuk Ustadz Nasruddin sendiri, apakah di sana juga pernah ditunjuk untuk mengimami sholat? Ditunjuk, ya. Untuk mengimami sholat mereka sholat berjamaah, ya. Pernah ya? Tapi tidak selalu, setiap waktu. Setiap malam, maghrib saya. Oh, setiap maghrib aja? Maghrib. Kalaupun lain waktu? Jarang, itu ada. Tapi mereka ada ya? Ada. Tugas sendiri gitu. Iya, iya. Baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Ustadz Nasruddin membahas seputar pengalaman dakwah di Malaysia melalui Tajul Wakor. Dan tentu kami akan kembali setelah nanti kita rehat dan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tala al-badru alayna min tani الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك مصطفى خير الورى هو سرور هد السرى هو مصطفى خير الورى هو سرور हर्द सरा हो अपने अच्छों का तसदुक अपने अच्छों का तसदुक हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह عليك صلوات الله عليك وكلس روزك جنكا سر جھکاؤ کج کلا ہو وكلس روزك جنكا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ در دولت پہ آئے وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا أشاه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك دل میں تم مسند نشین ہو اس مکان کے تم مکین ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو اور سیران بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ Radio Al-Fatah.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Baik, pendengar Radio Al-Fatah di manapun Anda berada, kembali bersama Ustadz Nasruddin bin Bisri yang masih dalam perbincangan pengalaman dakwah di Malaysia melalui Tajul Wakor dalam dialog siang kali ini. Baik Ustadz Nasruddin ya, selama pengiriman dakwah dari Indonesia ke Malaysia ini tentu juga ada keluh kesahnya ya. Mungkin ya dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan ya, karena memang ini suasana Indonesia mungkin ya berbeda dengan suasana di Malaysia tentu ya. Nah ini selama 3 minggu di sana, apa yang mungkin ada keluh kesahnya mungkin di sana? Ada enggak? Ada. Seperti apa? Kami ketika ke Malaysia kami selalu sakit. Pasti ada masa-masa kami sakit. Ternyata menyebabkan itu makanan. Jadi sepertinya belum terbiasa, akhirnya harus adaptasi lebih dahulu. Sampai beberapa hari semuanya termasuk saya ustadanya juga gitu. Iya. Nah dari sisi makanan sendiri ya, menu-menu di Malaysia sendiri, padahal ini kan Ustadz Nasruddin juga dulu sudah pernah mengalami ya. Iya. Nah dengan menu kemarin yang disajikan dan yang dirasakan, beda nggak dengan yang dulu? Sama ya, semua sama Malaysia. Tapi Malaysia sudah sama. Biasa akhirnya ya. Biasa. Cuman mungkin awal-awal begitu ya untuk penyesuaian dalam sisi menu itu. Tadi. Baik, di gambar yang kita lihat ya di layar ini sepertinya dalam bandara ya. Nah ini keberangkatan apa kepulangan? Gambar bawah. Itu kepulangan. Kepulangan ya, berarti masih di bandara Malaysia sana ya. Nah. Dari 3 pengajar, ada Ustadz Nasruddin, kemudian ada Ustadz Nur Hanifah, dan satunya Nur Afifah. Nur Afifah. Ini jelas tidak mungkin pengurus pondok dan imamul muslimin sendiri akan mengutus seorang pengajar Al-Quran yang tentunya mereka ini sudah memiliki dasar-dasar Al-Quran sendiri, ilmu-ilmu Al-Quran lah ya, dan juga pencapaian kemampuan dari ilmu yang telah didapatkan. Nah, menurut Ustadz Nasruddin, kita soroti dulu ini mungkin yang ustadzannya ya. Saya yakin kalau dari sisi ilmu Ustadz Nasruddin juga sudah memang sudah layak lah untuk mendakwahkan Al-Quran keluar ya. Buktinya juga kan memang diutus sudah dua kali ini ke Malaysia ya. Nah kalau dari Ustadz Nur Hanifah sendiri, apa yang dapat Ustadz Nasruddin tangkap dari sisi keilmuannya? Ustadz Nur Hanifah, beliau mendapatkan predikat mumtaz dalam tahsin Al-Quran ketika 2 tahun yang lalu tajul wakor itu di Lampung ya. Di Lampung. Itu langsung dari Gaza. Dari Gaza, Palestina ya. Syekh-syekhnya yang menyimak, memberikan. Iya. Sehingga beliau diutus untuk mendakwahkan Al-Qur'an melalui pembelajaran yang sistem tajul waqor ini ya. Iya. Nah, kemudian selain itu mungkin dari Ustadz Nur Hanifah, apa yang bisa beliau hafalan lebih cepat. Lebih cepat dibanding kami semua. 30 juz itu ya. Iya, lebih cepat. Sudah muntas lebih juga cepat, ya. Iya. Iya. Nah, kemudian Ustazah Nur Afifah. Nur Afifah, seperti apa yang Ustaz Nasruddin ketahui? Tajul Waqor yang terakhir ini di Lampung. Beliau mendapatkan predikat mumtaz juga. Predikat mumtaz juga mumtaz ya untuk tahsin Al-Qur'an. Masyaallah. Iya. Selain itu, beliau juga hafal dengan cepat. Sekarang sudah sampai, bahkan rasanya sudah mau habis. 30 juz itu. Atau ya, sudah habis rasanya. Gitu ya. Ya. Tapi dengan kelancaran yang Allah berikan, juga kepandaian lah ya. Ini tidak terlepas dari murojaah ya, terus ya. Setiap waktu istilahnya setiap hari begitu. Nah, mungkinkah andai ketika dia tidak murojaah sekali dua kali atau sehari dua hari, ini apa efek yang dialami kira-kira dari sisi hafalan itu sendiri? Sisi hafalan, kalau untuk efek 1-2 hari biasanya belum kelihatan. Belum kelihatan? Seminggu itu kelihatan. Seminggu ya? Seminggu kelihatan. Jadi hafalan ketika seminggu tidak diulang rasanya. Dan itu oleh Ustaz Nasruddin sudah saya dirasakan sendiri ya? Jadi di samping kegiatan-kegiatan kami, sembari menunggu sholat, ketika tidak ada aktivitas asal murojaah dilakukan. Bagaimana andaikan ya diuji sakit ketika itu sulit untuk menghafal karena memang mungkin fokus pada rasa sakitnya itu. Nah ini kan mungkin akan sekian hari mungkin ya dalam merasakan rasa sakitnya ini mungkin tidak konsen untuk menghafal. Ini gimana? Nah, kalau menurut Ustaz Nasruddin, pertama kami yakinkan semua bahwa hafalan ini Allah yang punya. Itu kan. Yang kedua mungkin usahanya mendengar murotal ya. Murotal ya. Murotal. Enggak, maksudnya kalau memang sekian hari atau katakanlah sakit dalam satu minggu kurang fokus untuk menghafal murojaah lagi, ini akan ada efek tadi. Akan mungkin ada beberapa yang lupa begitu ya. Iya, jadi harus ekstra lagi ketika murojaah. Oh, gitu ya. Iya. Ini pernah enggak dialami oleh Ustaz Nasruddin sendiri? Pernah. Sakit juga waktu itu. Berapa lama? Kalau sakit itu lama mungkin tidak, apa cuma kegiatan aja yang banyak jadi mungkin kesibukan lain ya. Apalagi ketika waktu itu di imtiaz itu. Jadi agak sedikit. Susah murojaah. Nah, kita kembali mundur ya untuk tajul waqor yang pernah diikuti baik oleh Nasruddin ya, oleh Ustazah Nur Hanifah dan Nur Afifah ya. Ini apa sih yang terasa betul ya? Benar-benar itu baru didapatkan dari Syekh dari Gaza Palestina itu sendiri? Mungkin dari sisi ilmu apanya nih Al-Quran yang betul-betul baru didapatkan misalnya ketika Tajil Wakar. Ketika Tajil Wakar ya. Jadi kita merasa bahwa rasanya sudah tahsin betul, sudah benar. Karena memang waktu itu belum ada Tajil Wakar. Iya. Sudah merasa paling benar. Ternyata fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang memiliki ilmu itu ada yang memiliki ilmu lagi. Ada yang lebih tinggi lagi ya. Ternyata memang terasa ketika Syekh dari Tajil Wakar dari Gaza. Oh, jauh sekali kita di ilmunya. Itu. Iya. Tapi untuk Ustaz Nasruddin sendiri waktu itu predikatnya apa yang didapatkan dari Syekh dari Gaza itu? Kalau tadi kan Ustaz Nur Hanifah mumtaz ya, ya yang lain. Nah, untuk Ustaz Nasruddin sendiri sama? Saya jahit jidan. Jahit jidan. Enggak sampai mumtaz. Oh. Jahit jidan di atasnya mumtaz. Terus mumtaz. Ya? Di bawah mumtaz. Tapi alhamdulillah ya, dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Tajul Wakor itu sudah barang tentu akan menambah ilmu dari Ustadz sendiri ya. Iyalah, banyak belajar. Tapi sampai sekarang masih banyak terus ya mengulang dan menghafal, terus menimba ilmu lah ya dari mungkin asatid-asatid lain gitu ya. Nah, selama mendapatkan amanat ke Malaysia, ini yang sudah kedua kalinya, bagaimana dukungan orang tua? Alhamdulillah, dukungan orang tua selalu mendoakan semoga sukses, semoga lancar, dimudahkan urusannya. Selalu berdoa itu. Iya. Orang tua. Tentu setelah kembali ya dari Malaysia ini, apa sih tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua melihat bahwa belajar tidak cuma di sini atau di Muhajirin saja. Jadi silahkan, dan ketika Nas pergi kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sewaktu-waktu nanti akan mendapatkan amanat untuk berdakwah lebih jauh lagi dari Malaysia ya. Tapi orang tua udah siap nih ya untuk melepas kepergiannya ya. Walaupun sedikit sedikit apa, sulit untuk meninggalkan tapi rasanya. Mungkin ada rasa juga agak berat gitu ya. Mungkin karena melihat rasa kasih sayangnya itu ya. Iya. Tapi dari Ustaz Nasruddin sendiri, misalnya kalau kemarin di Malaysia, mungkin sewaktu-waktu agak jauh dikit dari Malaysia, gimana? Siap? Iya, baiklah ya, karena memang itu dari nilai sisi ibadah, insya Allah ya, Allah berikan yang terbaik lah insya Allah ya, dari amalan-amalan yang sudah dikerjakan dan pahala-pahala insya Allah Allah akan berikan kepada hambanya yang memang benar-benar ikhlas ya, semata-mata kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk harapan ke depan ya, khususnya nih Ustaz Nasruddin, baik untuk para santri, santriwati Al-Fatah Lampung sendiri ataupun mungkin para santri dan santriwati Malaysia yang pernah diajar oleh Ustaz Nasruddin, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepan, saya selalu menasihatkan bahwa menghafal itu mudah, dan menghafal itu tidak di ketika kita melakukan program saja, maksudnya dalam program saja menghafal. Jadi saya selalu mengingatkan menghafal sampai mati. Yang habis itu programnya, yang habis itu Tajil Wakornya. Tapi untuk menghafal sampai akhir hayat itu selalu saya ingatkan. Nah, kemudian program ke depan ya dari dakwah di Malaysia ini kan sudah selesai lah untuk tahap kedua ini ya, selama 3 minggu. Apakah kedepannya masih akan ada program lagi, mungkin yang informasi yang didapatkan selama ini? informasi yang kami terima bahwa di komplek guru itu akan tetap ada program setiap tahunnya, dan salah satunya program ini Tahfidzul Quran. Dan insya Allah dari kita juga pengisinya. Kalau itu belum pasti. Belum pasti ya. Kalau program itu insya Allah. Tapi memang oleh mereka akan diprogramkan terus ya untuk tindak lanjut selanjutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz Nasruddin berikan kepada para santri dan santriwati di Malaysia ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk mengakhiri jumpa kita di dialog siang kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasruddin. Kami persilakan. Mungkin pada kesempatan akhir waktu ini kami sampaikan bahwa ada dua sebutan bagi mereka yang menghafal Quran. Pertama tahfal istilahnya, yang kedua tahfidz. Yang tahfal ini sebutan dari Dr. Halim, kami sempat jumpa, sempat ketemu, beliau menasihatkan yang tahfal itu mereka menghafal tapi sekedar hafal, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjabarkan kepada permasalahan dunia saat ini. Kemudian yang tahfiz, dan jadilah yang seperti ini, mereka tahfiz dan mampu menjelaskan Al-Quran ke dalam permasalahan dunia saat ini. Itu dan terakhir kami sampaikan juga salam dari wali dan ikhwan-ikhwan ada di Malaysia dan dari Dr. Halim sendiri untuk semua ikhwan yang ada di Indonesia, umumnya khususnya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami bersama Ustadz Nasruddin bin Bisri seputar pengalaman dakwah di Malaysia melalui Tajul Wakor. Nah, apa yang sudah kita simak bersama di acara dialog siang ini semoga menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Amin. Allahumma amin. Dan Allah catatkan menjadi amal yang soleh. Dengan demikian maka usailah sudah Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda di acara dialog siang kali ini. Dan sekaligus Fatih Ahmad mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.